nak dekat pada bapak, jangan kau ganggu ibumu. Turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelah gelak sendiri. Jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar bahkan mungkin gelap. Thank you.